Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat keimanan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat kembali hadir di majelis ilmu ini dalam rangka untuk menambah ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita akhlak, yang telah mengajarkan kita bagaimana kita menunaikan kewajiban kita kepada Tuhan kita, beribadah kepada Tuhan kita. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang ke-5 dari daurah akidah kita. Insyaallah masih tersisa 2 hari lagi. Nah, tersisa 2 hari lagi, insyaallah kita akan menuntaskan membaca kitab Al-Usul As-Salasah, Al-Qawaid Al-Arba', begitu juga kitab Al-Qasidah Al-Lamiyah dan Manzumah Ha'iyah. Maka mari kita mulai dengan kitab Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, yang lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Tafadhal satu orang yang baca. Silakan dibuka bukunya halaman. Oh, enggak ada halaman. Yang setelah Al-Bidayah ya, langsung. Setelah Al-Bidayah itu ada Salasatul Usul atau Al-Usul Al-Salasah, tiga landasan pokok. Nah, kita berulang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu, bahwa wajib bagi kita untuk menjalani 4 masalah. Nah, i'lam, ketahuilah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau mulai berbicara kepada kaum mukmin atau ahlu tauhid ataupun lawannya yaitu ahlu syirik, ahli bid'ah, maka beliau berbicara dengan adab, beliau berbicara dengan doa. Lihatlah ketika antum berbicara dengan ahli bid'ah misalnya, kemudian kita mulai dengan perkataan-perkataan yang baik, maka insyaallah itu merupakan permulaan dari mereka menerima perkataan kita. Maka ketika antum berbicara kepada keluarga, ketahuilah bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bapak yang tercinta, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anda. Maka begitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada ahli bid'ah ketika ingin menerangkan akidah, ia mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Hati itu menjadi luluh kan gitu. Akan mudah menerima setelah itu, ya. Tidak woi. Woi bapak yang sana. Ketahuilah, tidak. Dengan i'lam, ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah. Nah, lanjutkan. Kita masuk ke dalam 4 perkara yang beliau katakan wajib untuk kita pelajari? Yang pertama, ilmu. Ialah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Yang kedua, amal. Ialah menerapkan ilmu ini. Yang ketiga, dakwah. Ialah mengajak orang lain kepada ilmu ini. Yang keempat, sabar. Ialah sabar dan tangguh menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan berdakwah kepadanya. Lanjut. Tidak langsung arti saja, arti saja. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya demi masal, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya mentaati kesabaran. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, tentu surat ini mencukupi mereka. Nah, yang pertama yang wajib kita pelajari adalah ilmu. Ini yang pertama-tama yang wajib kita pelajari. Kenapa? Untuk mengenal Tuhan kita, kita butuh yang namanya ilmu. Untuk mengetahui Nabi kita, kita harus dengan ilmu. Kemudian untuk mengetahui agama berserta dalil-dalilnya, ini juga membutuhkan ilmu. Maka ilmu adalah hal yang pertama kali yang harus kita pelajari. Kemudian setelah kita berilmu, kita harus beramal dengan ilmu kita. Harus beramal dengan ilmu kita. Kemudian berdakwah. Ini yang penting, berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini merupakan celaan bagi orang yang tidak beramal atas ilmunya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak kamu kerjakan? Lima taquluna ma la taf'alun. Allah cela, kenapa mengatakan hal-hal yang tidak kamu perbuat? Kalau di pondok itu masyhur istilah, jangan melarang orang tidur tapi kamu tidur. Kakaknya melarang adiknya jangan tidur tapi kakaknya tidur. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu tersebut tidak diamalkan. Ibnu Uyainah mengatakan, al-ilmu in lam yanfa'ka yadurruk. Ilmu itu kalau tidak dapat bermanfaat bagi kamu, maka dia akan memudaratkan bagi kamu. Kenapa? Akan menjadi hujah bagi kamu nanti pada hari kiamat. Kenapa kamu tidak beramal? Kamu telah mengetahui, kenapa tidak beramal? Ini akan menjadi hujah nanti pada hari kiamat, menjadi bumerang bagi kita. Kemudian berdakwah. Kemudian selanjutnya adalah sabar dalam dakwah tersebut, karena sudah menjadi sunnatullah dalam berdakwah mesti ada rintangan-rintangannya. Maka diwajibkan bagi kita untuk bersabar. Ini semua perkara empat ini semua termasuk termaktub dalam surat Al-Asr yang telah dibacakan. Sehingga Syafi'i mengatakan, kalau seandainya Allah tidak turunkan kecuali surat ini saja, maka sudah cukup menjadi hujah bagi manusia. Maka empat ini adalah hal yang wajib kita pelajari. Selanjutnya, Al-Bukhari rahimahullah berkata, berilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya firman Allah Ta'ala yang artinya, firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 16 yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan ketahuilah semoga Allah. Baik. Maka saking pentingnya ilmu sebelum kita melangkah, sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, sampai-sampai Imam Al-Bukhari. Siapa itu Imam Al-Bukhari? Ulama hadis yang terkenal, ya, yang bukunya merupakan buku yang paling diterima setelah Al-Quran. Nah, beliau mengatakan membuat bab, yaitu bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Saking pentingnya ilmu tersebut. Tidak sah dakwah kita kecuali berasal dari orang-orang yang berilmu. Ya, dimulai dari ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah yang pertama dengan hikmah. Hikmah adalah ilmu. Hikmah adalah ilmu, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah hikmah tadi. Tidak sembarang apapun nampak kemungkaran langsung dicegah tanpa hikmah, tanpa ilmu. Menempatkan hal pada tempatnya ini merupakan ilmu. Kemudian wal mau'izah al hasanah, kemudian dengan nasihat yang baik juga tidak datang kecuali dengan ilmu. Menghafal dalil-dalil, karena mau'izah tidak datang kecuali dengan wahyu, baik itu Al-Quran ataupun Sunnah, dengan ilmu. Kemudian wajadilhum, atau debatlah mereka, debatkanlah mereka dengan debat yang baik, dan debat ini tidak akan datang juga dengan kecuali dengan ilmu. Tafadhal. Kemudian beliau lagi mengulang, ketahuilah yang dirahmati Allah. Nah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan dan mengamalkannya. Yang pertama, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah telah mengutus seorang rasul kepada kita, sehingga barang siapa yang mentaatinya, dia akan masuk syurga, dan barang siapa mendurhakainya, dia akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu, wahai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Nah, perkara yang lainnya yang wajib kita ketahui adalah, beliau mengatakan wajib bagi muslim dan muslimah mempelajari tiga hal ini, tiga masalah ini. Yang pertama adalah yang telah tersebutkan tadi. Yang pertama ini merupakan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kita. Ini semua perbuatan-perbuatan Allah yang wajib bagi kita mengesakannya dalam hal-hal ini. Ini merupakan tauhid rububiyah. Ketika kita percaya, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka beliau adalah khaliq. Namanya adalah khaliq. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita, maka dalam Al-Qur'an sering dikatakan wa huwa ar-razzaq, yang maha pemberi rezeki, atau raziq, dan lain sebagainya. Lanjutkan. Kedua, sesungguhnya Allah tidak rida jika dia dipersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya, baik dipersekutukan dengan malaikat yang dekat atau nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat 18, yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Nah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Nah, ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga wajib kita imani. Nah. Ketiga, sesungguhnya orang-orang yang mentaati rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya, meskipun mereka adalah karib kerabat yang paling dekat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, yang artinya kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan memberatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun kuat terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Nah, ini merupakan pelajaran yang ketiga yang harus kita ketahui, kata beliau rahimahullahu taala, yaitu berbebas dari kesyirikan dan ahli-ahlinya, walaupun itu aqrabu qarib, kata yang sedekat-dekatnya dengan kita, walaupun itu bapak sebagaimana disebutkan dalam ayat, ibu, saudara, ketika dia merupakan ahli syirik, mensyirikkan Allah subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi kita untuk memberikan loyalitas kepadanya. Lanjut. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Nah, seni beliau dalam bermuamalah, seni beliau dalam mendoakan yang diajak berbicara. Ini beda lagi. Yang tadi i'lam rahimakallah, sekarang i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah menunjukkan kamu untuk membimbing kamu untuk ketaatan kepadanya. Tafadhal. Kedua, al-hadasiyah, agama Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama untuknya. Allah memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk tujuan itu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkan aku, artinya mentauhidkan Allah. Nah, ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan, kenapa kita belajar tauhid, kenapa kita belajar aqidah atau tauhid, yaitu semata-mata untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya agama Islam adalah agama yang paling benar, agama yang paling hak. Nah, tafadhal. Keagung-agung perkara yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan sebesar-besar perkara yang Allah larang adalah syirik, yaitu berdoa kepada selain Allah, ditakdir berdoa kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, tauhid merupakan perintah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, sehingga seluruh para Rasul dan para Nabi datang dengan misi tersebut, tauhid. Begitu juga lawannya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras dari perbuatan syirik, yaitu tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita ke al-usul al-thalathah, tiga landasan pokok tersebut. Lalu, jika ditanyakan kepadamu, apakah tiga hal pokok yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya? Jawablah, pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya, agamanya, dan nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, jika ditanyakan kepadamu, siapa Rabb-mu? Jawablah, Rabb-ku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam ini dengan nikmat-nikmat-Nya. Dan Dia adalah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan saya termasuk salah satu alam itu. Ahsantum. Nah, tapi pertanyaan ini, tiga landasan pokok ini, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kalau seandainya kamu ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah. Ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada mayit setelah masuk kubur, ya. Maka jangan diulang perkataan beliau di sini. Diulang ketika telah menguburkan seseorang. Kalaulah seandainya kamu ditanya, maka jawablah ini. Tidak. Ini maksudnya adalah supaya kita mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Masuk ke dalil tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Lalu jika ditanya, ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Jawablah, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Dan yang termasuk ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Dan yang termasuk makhluk-makhluknya adalah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan segala apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fusilat ayat 37, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Jika hanya kepadanya lah kalian menyembah. Kemudian, ini merupakan malam, siang, matahari, bulan, ini merupakan dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil ini disebut dalil apa? Sebagaimana yang antum pelajari di usul sunnah. Nah, dalil kauniyah. Nah, dalil kauniyah yaitu ciptaan ini merupakan kauniyah. Ini ciptaan ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu diperintahkan mukmin atau muslim untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar, hanya Dia yang berhak disembah. Nah, jadi dalil itu ada dua, dalil kauni sama dalil syar'i. Dalil syar'i adalah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fadhal. Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Ia beristiwa di atas 'Arsy. Ia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Dan Rabb adalah sesembahan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, pencipta segala hal ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Macam-macam ibadah yang telah Allah perintahkan seperti Islam, iman dan ihsan. Yang termasuk ibadah adalah doa, takut, berharap, tawakal, harap, cemas, khusyuk, khasyah, inabah, meminta pertolongan, meminta perlindungan, istighfar. Meminta dihilangkan kesulitan dan kebinasaan, menyembelih nazar, dan selain itu dari jenis-jenis ibadah yang telah Allah perintahkan. Nazar, nazar ya. Nazar. Menyembelih. Salah tulis di situ. Menyembelih, nazar, dan selain itu dari jenis-jenis ibadah yang telah Allah perintahkan, seluruhnya untuk Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang dalam surah Al-Jin ayat 18, yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, dan macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah itu seperti beliau beri contoh-contohnya di situ, dan di sini semuanya masuk ke dalam 4 macam ibadah seperti yang telah kita terangkan. Islam di dalamnya ada ibadah badaniyah seperti salat. Ada di dalamnya ibadah maliyah seperti zakat yang berhubungan dengan uang. Ada di dalamnya ibadah qauliyah seperti salat, itu semuanya terdapat ibadah qauliyah, mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya yang di bawahnya doa, khauf, rajak dan lain sebagainya, ini merupakan ibadah qalbiyah, letaknya adalah di hati. Azan. Yang sudah bisa mulai. Sehingga siapa yang memalingkan ibadah ini kepada sesuatu selain Allah, maka dia musyrik bagi kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, yang artinya, dan barang siapa menyembah sesembahan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu pun suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sebetulnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Nah, sedikit pun kita palingkan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk musyrik kafir. Maka satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis masuk ke dalam dalil-dalil ibadah yang disebutkan tadi ya, mulai dari doa dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakwa, yang artinya doa itu adalah inti ibadah. Nah, lafaz inti ini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak sahih lafaz intinya, akan tetapi yang sahih adalah doa ibadah, itu saja. Bahwasan doa adalah ibadah. Namanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ghafir ayat 60, yang artinya, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahkan akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina-hina. Allah ikuti setelah memerintahkan kita untuk berdoa, Allah ikuti dengan kata-kata sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan hamba-Nya untuk selalu berdoa kepada-Nya. Jangan sampai angkuh, selalu memohon kepada manusia, akan tapi memohon kepada Tuhannya lupa. Manusia ketika kita pohonkan suatu permohonan kepadanya, terkadang dia marah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala marah ketika kita tidak memohonkan doa kepadanya. Maha maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dalil takwil adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 175 yang artinya, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Dalil berharap adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dalil tawakal adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 23 yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalaq ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dalil marah, cemas dan khusyuk adalah firman Allah Taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 90 yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dalil khusyuk adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 150 yang artinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku saja. Dalil inabah. Nah, yang pertama tadi juga ada takut, yang di bawahnya ada khasyah. Khasyah lebih khusus daripada khauf. Yang khasyah itu juga berarti takut, akan tapi lebih khusus daripada takut yang di atas. Khasyah ini timbul ketika tahu kebesaran yang disembah. Sedangkan khauf ini merupakan lebih umum. Takut tadi itu lebih umum dan terbagi-bagi. Masih ada yang namanya takut sama anjing juga disebut takut. Apakah ketika kita takut sama anjing ini termasuk musyrik? Ya, ini disebut dengan khauf tabi'i, khauf yang sudah menjadi tabiat, tidak dihukumi kafir ketika kita takut terhadap hal-hal tersebut, selagi atau dengan syarat tidak menghalangi kita untuk berbuat ketaatan dan tidak menghalangi kita untuk menjauhkan hal-hal yang dilarang. Ketika antum takut anjing sehingga membuat antum tidak pergi ke masjid, maka ini takut yang dilarang. Mafhum? Nah, foto. Dalil inabah adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Zumar ayat 54 yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada-Nya. Dalil meminta pertolongan adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dalil meminta perlindungan adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Falaq ayat 1 yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai tubuh. Kemudian dalam surat An-Nas ayat 1 yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Dalam istighatha adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ansar ayat yang ke-9 yang artinya ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu. Nah, jadi apa itu istighatha? Memohon pertolongan. Lanjut. Dalam menyembelih adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162 yang artinya katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Dan dalil dari As-Sunnah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, dalam surat tadi, surah Al-An'am ayat 162, mana di situ kata-kata menyembelih? Wanusuki, ya, ibadahku. Ibadah tersebut adalah ibadah sembelihan. Lanjutkan. Dalil nazar adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 7 yang artinya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, apa itu kemarin nazar? Yaitu mewajibkan kepada diri kita sesuatu yang tidak, yang sebenarnya tidak wajib. Untuk siapa? Tetap dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi ini hukumnya apa? Makruh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dia tidak mendatangkan kebaikan atau dia tidak dapat merubah sesuatu. Akan tetapi hal tersebut keluar datang dari jiwa orang yang bakhil. Masuk ke pokok yang kedua. Pokok kedua yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Nah, yang pertama tadi apa? Mengenal Tuhan, Rabb, yaitu sesembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengetahui agama. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan taat, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Ini merupakan definisi Islam. Apa itu Islam? Inilah definisi Islam. Apa itu Islam? Islam adalah kamu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendirikan sholat dan sebagainya. Ini merupakan definisi dengan penyebutan rukun-rukunnya. Akan tetapi definisi Islam itu adalah istislam lillah, menyerahkan diri sepenuhnya untuk Allah dengan ketauhidan tadi. Kemudian patuh dan tunduk dengan ketaatan serta membebaskan diri dari kesyirikan dan ahli-ahli syirik tadi. Agama Islam itu ada 3 tingkatan. Nah, ini yang lainnya. Kemarin kita mengetahui tingkatan wahyu. Selanjutnya kita mengetahui tingkatan qadar. Ini ada tingkatan agama. Atau ya, tingkatan agama. Agama Islam itu ada 3 tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Adapun rukun Islam ada 5. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah Al-Haram. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Nah, masuk ke dalam tingkatan yang pertama yaitu Islam. Kemudian menyebutkan rukun-rukunnya serta dalil-dalil dari setiap rukun-rukun tadi. Pertama, dalil salat, dalil syahadat. Surah Al-Imran ayat 18 yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makna syahadat adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La ilaha menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Illallahu menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah. Sebagaimana pula tidak ada sekutu baginya pada kekuasaannya. Nah, jadi makna la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tapi yang lebih tepatnya gimana? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Dan tafsir yang menjelaskan makna ini adalah firman Allah taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada anaknya dan kaumnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah yang menjadikanku. Karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Dan firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Allah selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan dalil persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yaitu firman Allah Taala di dalam surah At-Taubah ayat 128 yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat rasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang muslim. Nah, kemudian masuk ke makna syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya apa? Makna dari persaksian kita tadi apa? Sebagai berikut. Makna persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yang pertama, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau katakan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan cegah. Dan yang keempat, dan Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Nah, ini termasuk keimanan kita kepada Rasul tidak sempurna melainkan dengan lima perkara. Tiganya disebutkan di sini. Duanya adalah berusaha menyerupai diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara zahirnya maupun batinnya. Yang kelima adalah bersolawat kepadanya ketika namanya disebut. Ahsantum. Tafadhol. Dalil salat, zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah taala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalil buatlah adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalil haji adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, yang mengingkari rukun-rukun tadi, maka Allah mengatakan Allah apa? Maha Kaya. Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya. Dia kafir atau dia tidak mempercayai atau tidak mengimani itu atau mengimaninya, Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat. Tidak apa namanya? Perkataan itu tidak berpengaruh. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum jami'an dari rukun-rukun Islam yang lima tadi tidak melihat satu pun dari meninggalkan rukun-rukun tadi kekufuran. Artinya ketika kita meninggalkan zakat maka tidak kafir. Para sahabat melihat itu semua kecuali sholat saja, karena di banyak hadis bahwasannya meninggalkan sholat dihukumi sebagai kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faslu ma baina muslim sama kafir adalah tarkus sholat. Pemisah antara muslim sama kafir itu adalah meninggalkan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, menghalalkan itu, maka dia kafir. Yang lain tidak diketahui dari para sahabat bahwa mereka menganggap yang meninggalkan haji, atau yang meninggalkan puasa, atau yang meninggalkan zakat, kafir. Hanya sholat saja. Akan tetapi, yang mengingkari kewajiban-kewajiban ini, maka pantas disukumi dengan kekafiran. Masuk ke martabah yang kedua, tingkatan yang kedua dari tingkatan agama tadi. Tingkatan kedua adalah iman. Nah, ada yang bisa baca juga? Bisa gantian supaya tidak lelah. Tingkatan kedua adalah iman. Iman ada 70 lebih cabang. Cabang iman paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Cabang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Nah, maka jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Jangan meremehkan hal-hal yang sepele, karena kita tidak tahu kita masuk surga dengan amal apa. Kita tidak mengetahui surga yang kita masuki nanti dengan amal seperti apa. Maka setiap amal-amal sesepele apapun itu, sekecil apapun itu, maka berusahalah untuk dilakukan selagi itu adalah amal soleh. Walaupun hanya menyingkirkan paku dari tengah jalan, walaupun hanya malu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat kita berbuat ini dan itu. Fathul. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan dari 6 rukun ini adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Bukanlah menghadapkan wajahmu di arah timur dan barat itu suatu kewajiban, akan tetapi sesungguhnya kewajiban itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dari rukun beriman kepada takdir Allah, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, kenapa disebutkan dalil qadar sendirinya? Karena yang diatur tadi pada surah Al-Baqarah hanya menyebutkan 5. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Maka dalil qadar disebutkan sendiri. masuk ke dalam tingkatan yang ketiga. Tingkatan ketiga adalah insan. Insan ini masukur, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dalilnya adalah firman Allah Taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan firman-Nya dalam Quran surat As-Su'ara 217-220. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan firman-Nya dalam Quran surat Yunus ayat 61, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Allah Subhanahu wa Taala Maha melihat kita. Bagaimanapun keadaan kita, Allah Subhanahu wa Taala Maha menyaksikan itu. Maka malulah ketika kita tengah lalai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian dikatakan bahwasanya agama ini memiliki tiga tingkatan. Dari mana itu? Apa dalilnya? Silakan disimak. Itu hadis Jibril ya. Ini hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril seperti hadis-hadis biasa, seperti hadis-hadis sahih yang biasa. Akan tetapi disebut hadis Jibril karena ini merupakan perbincangan antara lelaki, apa namanya, Jibril alaihi salam yang menyamar dalam bentuk seorang lelaki, kemudian datang ke majelis Rasulullah dan terjadilah perbincangan yang sangat panjang. Maka sehingga hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Dan dalil dari As-Sunnah adalah hadis Jibril yang terkenal dari Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba seorang laki-laki yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam datang menghampiri kami. Tidak nampak padanya tanda-tanda perjalanan dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Orang itu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menempelkan lututnya pada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Lalu orang itu berkata, wahai Muhammad, katakanlah kepada aku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke bersuah jika engkau mampu menempuh jalan ke sana. Orang itu berkata, engkau benar. Umar berkata, kami heran. Dia yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Orang itu berkata, sekarang kau bantahlah kepadaku tentang iman. Dia bersabda, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Orang itu berkata, engkau benar. Sekarang beritahu aku tentang ihsan. Dia bersabda, ihsan itu engkau menjumpa Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka semua Allah melihatmu. Orang itu berkata, lalu beritahu aku mengenai hari kiamat. Dia bersabda, yang ditanya tidak lebih mengetahuinya daripada yang bertanya. Nah, jika ditanya tentang hari kiamat, maka ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Taala dan para utusan-utusannya dari para malaikat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il," tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Betul. Orang itu berkata, "Kalau begitu, beritahu aku mengenai tanda-tandanya." Dia bersabda, tandanya yaitu ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan daunan. Ini merupakan tanda-tanda kiamat suro yang akan selalu terjadi, akan sering terjadi. kemudian penghabisan nanti, maka mulailah masuk tanda kiamat kubra. Ketika sudah mulai dekat kiamat, sudah mulai dekat kiamat kubra itu, yaitu hari kiamat, maka mulailah dengan tanda-tanda yang besar seperti yang telah kita sebutkan kemarin. Umar berkata, orang itu berlalu pergi dan kami terdiam beberapa saat. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Umar, apa kau tahu siapa yang berkata tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Beliau datang kepada kalian untuk mengetahui perkara agama kepada kalian. Nah, perkara agama. Maka Islam, iman sama ihsan tadi merupakan tingkatan-tingkatan agama. Masuk ke dalam pokok yang ketiga. Usul yang ketiga. Faham. Pokok yang ketiga adalah mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim dari suku Quraisy. Quraisy dari bangsa Arab. Arab berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Semoga salawat dan salam yang paling terhormat kepada beliau dan Nabi kita. Nah, maka kenapa usul selasah selalu dipelajari bagi pemula-pemula? Karena memang ini disusun untuk pemula. Risalah yang sengaja ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk pertama kali orang memulai mempelajari akidah. Nah, makanya ketika tentang nasab Nabi, siapa itu Nabi kalian? Yaitu Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim. Cukup. Dihafal sampai di sini saja. Nah, kalau seandainya terlalu sulit untuk menghafal panjang, dan tidak ada kewajiban kita untuk menghafal panjang-panjang seperti itu. Cukup Muhammad bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim dari mana? Merupakan dari suku Quraisy, dan Quraisy merupakan Arab. Tafadhal. Beliau berumur 63 tahun, 40 tahun sebelum masa kenabian, dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Beliau diangkat sebagai nabi dengan surat Isra dan diangkat sebagai rasul dengan surat Al-Mudaththir. Yaitu ketika diwahyukan kepada beliau surat Al-Alaq, Iqra dari 1 sampai 5, inilah awal kenabian beliau. Awal kenabiannya. Kemudian ketika turun setelahnya surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Inilah awal kerasulan beliau. Tafadhal. Jadi beliau Makkah dan beliau hijrah ke Madinah. Allah mengutus beliau untuk memperingatkan dari syirik dan menyeru kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan rohmu takutkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah rohmu, bersabarlah. Nah. Makna hukum fa'anzir, memperingatkan dari sini dan menyeru kepada tauhid. Nah, itu yang pertama kali diperintahkan kepada beliau setelah dibangunkan. Wahai orang-orang berselimut, kum fa'anzir. Ini hikmah diutusnya beliau. Hikmah diutusnya beliau yaitu untuk memperingatkan kaumnya dari perbuatan syirik. Maka peringatilah, berilah peringatan. Fadal. Nah, perkara yang lainnya itu yang diperintahkan tadi. Seagung-agungnya perintah Allah adalah tauhid, dan sebesar-besar hal yang dilarang adalah syirik. Fatah. Wa iya kata Allah mir, yang dikenal amalan-amalanmu dari kesyirikan. Wa hujza fahjur, harus adalah berhala-berhala. Menghajarnya artinya meninggalkannya dan melempar diri darinya dan para penyembahnya. Nah, lanjut. Dari 23 tahun tersebut, selama 10 tahun pertama beliau menyeru kepada tauhid. Nah, beliau menyeru kepada tauhid berapa lama? 10 tahun dan setelah itu tetap masih mengajarkan tauhid kepada para sahabat. Dan tapi berdakwah betul-betul memfokuskan tauhid dan apa namanya? Memanggil umatnya untuk menjauhkan yang namanya syirik, penyembahan berhala dan lain sebagainya, ini beliau lakukan selama 10 tahun. Maka akidah merupakan pokok yang harus kita pelajari. Pokok awal yang harus memang kita pelajari ketika kita mulai menuntut ilmu. Setelah 10 tahun, beliau diangkat ke langit dan diwajibkan kepada beliau sholat lima waktu. Beliau sholat di Makkah selama 3 tahun. Setelah itu beliau diperintah untuk hijrah ke Madinah. Hijrah artinya berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah hukumnya wajib bagi umat ini dari negeri kesyirikan ke negeri Islam dan tetap berlaku sampai hari kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 97-99. Sesungguhnya orang-orang yang dicopotkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di diri mereka. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat duduk berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu cepat menyerahkan jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, jadi apa hukum hijrah bagi mereka yang tinggal di negeri syirik, di negeri para kafir? Wajib. Ini dalilnya. Wajib untuk berhijrah. Sekuat tenaga harus hijrah. Maka jangan antum yang sudah berada di negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia, jangan berharap-harap untuk pergi ke sana. Malah ingin pergi ke negeri syirik, negeri para kafir. Ingin tinggal di Amerika, kerja di sana dan sebagainya. Ingin tinggal di Inggris, London dan lain sebagainya. Kecuali untuk hal-hal yang darurat, dan itu betul-betul darurat. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 56, hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi luas, maka sembahlah aku saja. Nah, sangat luas. Masih banyak tempat selain Amerika, London dan sebagainya itu yang lebih cocok untuk antum tempati. Itu akan bisa merusak akidah kita. Lambat laun, walaupun antum telah menamatkan usul salasah 3 kali, 4 kali, al-bidayah fil aqidah bersama syekhnya 5 kali dan sebagainya, itu masih kurang cukup kalau antum masih tetap berada di situ. Lingkungan itu sangat penting. Al-Baqarah rahimahullah ta'ala berkata, sebab turunnya ayat ini adalah pada kaum muslimin yang ada di Makkah dan tidak berhijrah. Allah memanggil mereka dengan nama iman. Adapun dalil hijrah dari As-Sunnah adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah tidak terputus hingga taubat terputus, dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari barat. Nah, ketika sudah matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat lagi yang namanya taubat ataupun keimanan. Fadol. Sekarang pembacaan bersama Asy'ariyah. Ketika beliau menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain, seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amal ma'ruf, nahi munkar, dan syariat Islam yang lain. Hal itu berlangsung selama 10 tahun. Kemudian beliau shallawatullah wa salamuhu alaihi diwafatkan, dan agamanya tetap ada. Dan inilah agamanya. Tidak ada kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan umat kepadanya. Tidak ada pula kejelekan kecuali beliau telah memperingatkan umat darinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-yaum, hari ini akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kalian agamaku." Tidak ada kebaikan kecuali Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan umatnya. Dan tidak ada yang namanya keburukan kecuali Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan umatnya untuk menjauhinya. Maka jangan berbuat-buat hal-hal dan menganggap itu baik. anggapan antum menganggap itu baik, juga muncul anggapan bahwasannya Rasulullah SAW belum menuntaskan perkara yang baik-baik tadi. Masih ada perkara-perkara yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah Maha mengetahui. Allah tidak akan menzalimi kita. Allah tidak akan membiarkan kita untuk berbuat demikian. Allah telah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan terus. Fathul. Dan kebaikan yang telah beliau tunjukkan adalah tauhid dan seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi. Adapun kejelekan yang telah beliau peringatkan darinya adalah syirik dan seluruh apa yang Allah benci dan tidak menyukainya. Allah memutus beliau kepada manusia seluruhnya dan Allah mewajibkan dua jenis makhluk, jin dan manusia untuk mentaati beliau. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 158 yang artinya, katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Nah, jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu kekhususan beliau adalah bahwasanya beliau diutus untuk semesta alam. Rasul bagi manusia, bagi jin, bagi malaikat, bagi orang Arab, bagi orang asing, bagi orang putih, orang hitam dan lain sebagainya, semuanya rasulnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Semua wajib mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fathul. Dan Allah telah menyempurnakan agama melalui beliau. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian. Dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Dalil atas kematian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 30-31 yang artinya, sesungguhnya engkau akan meninggal dan sesungguhnya mereka juga akan meninggal. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabb kalian. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya Rasulullah juga mati, juga meninggal. Maka tidak ada ungkapan-ungkapan bahwasanya Rasulullah SAW diangkat sebagaimana Nabi Musa AS diangkat. Rasul juga mati. Telah dikabarkan kepada beliau sebelum beliau mati, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Semuanya engkau akan meninggal dan mereka-mereka juga akan meninggal. Ini merupakan dalil kematian kita. Manusia jika telah meninggal, telah akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qaha ayat 55. Nah, tadi telah selesai kita dari pokok yang ketiga. Selesai tentang Nabi Muhammad SAW. Masuk ke penutup. Tafadhol. Ulang lagi. Dan manusia? Manusia jika telah meninggal, telah akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 55 yang artinya, kami telah menciptakan kalian dari tanah dan kami akan mengembalikan kalian ke dalam tanah dan setelah kami akan mengeluarkan kalian darinya pada kali yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 17-18 yang artinya, Allah yang menumbuhkan kalian dari tanah ini dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengembalikan kalian ke dalamnya dan benar-benar akan mengeluarkan kalian. Dan setelah dibangkitkan, manusia akan disiksa dan dibalas amalan-amalan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 31 yang artinya, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan balasan yang paling baik, yaitu syurga. Nah, ini merupakan dalil apa? Dalil adanya hisab. Ya, dalil adanya hisab setelah kita nanti dibangkitkan. Setelah hari berbangkit, maka mulailah Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap manusia. Makanya tadi disebut bahwasanya setelah berbangkit nanti mereka akan dihisab. Kemudian yang berbuat baik akan diberi ganjaran yang baik, yang berbuat jahat, yang berbuat buruk akan diberi pahala sebagaimana amalnya. Nah, apa hukum yang mengingkari hari berbangkit? Kafir. Nah, barang siapa yang mendustakan kebangkitan, maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taghabun ayat 7. Yang artinya, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, bahkan demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan apa yang telah kalian kerjakan. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Nah, yang ingin bertanya ikhwan dan akhwat, mungkin ditulis aja di kertas, dan insyaallah di awal muhadharah besok kita akan jawab. Mengenai pelajaran kita kemarin di buku Al-Bidayah fil Aqidah ataupun yang hari ini Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wasil, lanjutkan. Allah telah mengutus seluruh para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalilnya ada firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 165, yang artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Nah, ini merupakan tugas utamanya para rasul. Begitu juga kepada kita yang akan berdakwah kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita. Kita semuanya akan berdakwah, kan? Sebagaimana yang telah kita sepakati tadi, kita wajib mempelajari 4: ilmu, amal, dakwah, sabar. Moto kita, ya. Kita dulu mempunyai rumah namanya Darul Hikmah, tempat kita belajar seperti ini. Supaya kita tidak seperti mahasiswa yang lain yang main gamean atau main futsalan harian seharian dan sebagainya. Kita buat program, kita tulis motto kita adalah ilmu, amal, dakwah, sabar. Maka semua kita akan berdakwah. Maka ini juga sebagaimana tugas Rasul tadi, para nabi dan rasul tadi, kita juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Harus berdakwah dengan hikmah. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam dan rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwa rasul pertama Nuh alaihissalam adalah firman Allah Taala di dalam surah An-Nisa ayat 163. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Nah, ini dalil merupakan Nuh merupakan rasul yang pertama, bukan Nabi Adam. Kalau seandainya Nabi Adam merupakan rasul yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala pasti berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Adam." Kami telah mewahyukan kepada kamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Adam dan nabi-nabi setelahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Nuh. Maka Adam termasuk nabi. Walaupun di sana terdapat perselisihan perdebatan para ulama, apakah Adam termasuk rasul atau tidak. Nah, dan yang sahih adalah rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kedua umat, Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul semenjak Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu memerintahkan mereka untuk menyembah Allah semata dan melarang mereka dari menyembah ma'bud. Dalilnya adalah firman Allah Taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah ta'ud. Allah mewajibkan seluruh hamba untuk mengingkari ta'ud dan untuk beriman kepada Allah. Ta'ud merupakan hal-hal yang melampaui batas, seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk juga hal-hal yang melampaui batas. Fadhal. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tawud adalah segala yang hamba itu melampaui batasannya berupa hal yang disembah, diikuti atau ditaati. Tawud itu sangat banyak dan pengikut tawud ada 5. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Siapa saja yang pertama iblis, semoga Allah melaknatnya. Yang kedua, siapa saja yang disembah dalam keadaan dia itu. Yang ketiga, siapa saja yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Yang keempat, siapa saja yang mengaku mengetahui sebagian dari ilmu gaib. Dan yang kelima, siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Dan inilah makna La ilaha illallah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, siapnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan inilah makna La ilaha illallah. Dan inilah ini yang mana. Nam, di firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billahi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Pada kata-kata yang terakhir ada al urwatul wuthqa, kepada buhul tali yang amat kuat. Maka ahli tafsir menafsirkan al urwatul wuthqa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka disebutkan makna ininya balik ke situ. Makna ini itu al-urwatul wuthqa tadi, buhul tali yang amat kuat itu maknanya adalah la ilaha illallah. Nah, alhamdulillah telah selesai dari kitab yang lain Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Siapa sangka antum atau kita semua pada hari ini telah menyelesaikan kitab Usul Tsalatsah walaupun hanya membaca. Akan tetapi bisa jadi kalau seandainya antum tidak hadir di majelis ilmu seperti ini, entah kapan kita membuka buku Usul Tsalatsah atau entah kapan kita menamatkan Usul Tsalatsah ini. Nah, ini merupakan salah satu manfaat daurah intensif tadi, bahwasanya antum dapat menyelesaikan kitab dalam beberapa hari. Yang kadang ketika kajian kitab itu bertahun-tahun ada masuk rasa bosan dan jenuh, akan tetapi tidak dapat kita pungkiri itu lebih mengkokohkan ilmu antum. Kajian yang seperti itu, kajian rutin diselesaikan dalam hari-hari yang panjang. Usul Tsalatsah disyarah dalam satu bulan penuh. Setiap hari dikaji, diselesaikan dalam satu bulan. Ini pasti lebih mengkokohkan, kan gitu. Satu kalimat La ilaha illallah dibahas dalam satu hari. Ini merupakan pengkokoh ilmu kita, karena akan di sana nanti akan lebih memahami kita tentang yang kita pelajari. Adapun ini merupakan untuk membuka wawasan. Dari awal sampai akhir kitab, kira-kira apa isinya? Akan tetapi ini juga termasuk hal yang penting. Kita tahu secara umum isi risalah Usul Tsalatsah yang ditulis oleh seorang mujaddid Islam, Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Nam, ajaztukum hazal kitab, ya, dari Syekh kami. Ana telah ijazahkan kepada antum Usul Tsalatsah, kitab Usul Tsalatsah ini secara simak. Ijazah simak. Katakan qabiltu ijazatakum. katakan qabiltu ijazatakum. Iya, saya menerima ijazah antum. Baik, seperti itu. Nah, insyaallah besok kita akan memasuki kitab selanjutnya, masih kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, yaitu Al-Qawaid Al-Arba'. Apa namanya? Pokok apa namanya? Kaidah-kaidah yang empat. Apa kaidah-kaidah yang empat? Insyaallah itu lebih sedikit daripada usul salasah. Maka insyaallah bisa jadi kita akan menyelesaikan materi kita pada hari esok. Bisa jadi. Atau mungkin kita akan menyelesaikannya tepat waktu. Ya, tepat waktu yaitu lusa, tanggal 29. Insyaallah ta'ala. Nah, baik. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah ditulis di kertas sudah ada? Atau besok tanggal 29? Oh, insyaallah besok terakhir. Insyaallah. Kita selesaikan qawaid arba' besok. Kemudian kita selesaikan juga dua qasidah yang lainnya. Itu insyaallah juga sebentar. Qasidah Lamiyah ada berapa? Cuma 16. Berapa? Lamiyah. Oh, tidak dibuat nomor. Ya, betul kan? Kemudian yang Ha'iyah 36. Nah, hanya sedikit. Nanti insyaallah saya bacakan qasidahnya, manzumahnya, kemudian akan saya terjemahkan langsung yang untuk Ha'iyah, karena Ha'iyah di sini belum diterjemahkan. Kita belum dapati terjemahannya di internet. Insyaallah nanti besok akan kita terjemahkan langsung. Baik. Silakan ambil soal usul salasah. Ditulis soal usul salasah. Nah. Oh, nah, kita tanya dulu sebelum menulis soal. Tafadhal. Sebutkan tiga pokok yang wajib kita ketahui. Sunnah, iman, sama ihsan ini apa? Tiga tingkatan apa? Tiga tingkatan agama. Baik. Sebutkan beberapa contoh macam ibadah. Tafadhal akhwayo, tanpa ragu beliau. Tidak seperti anda meragu-ragu. Tafadhal. Nah, masih mau nyebutkan? Ah, tentu. Sebutkan. Enggak, pena. Saya cuma megang pena. Afwan. Sangat lucu kalau kita berhadiahkan pena dahulu sebelum hadiah yang gede, kan? Masih ada buku Al-Bidayah fil Aqidah. Tukar. Jawab pertanyaan selanjutnya. Apa dalil bahwasannya kita harus berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat? Tafadhol. Ya betul. Akhwahyu duluan. Hadis. Pertanyaannya bukan. Dalil. Oh. Antum mengambil apa? Nah. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis, itu merupakan perkataannya Imam Bukhari. Nah. Ada yang tahu? Yang tafadhol. Fa'lam, ketahuilah. Dimulai Allah mulai dengan fa'lam, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illahu illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir, barulah beristighfar. Mengetahui dulu ya, ilmu dulu. Antum mau ambil bidayah atau pena? Pena. Bidayah. Pena kan? Dia sudah mendapatkan al-bidayah sebelumnya. Fadal. Nah, ya kita supaya ini mengambil, yang mengambil ini yang belum dapat gitu ya. Maka kalau antum bisa menjawabnya, akan tetapi udah dapat buku, kasih tahu kawan jawabannya. Nah, tayyib. Sebutkan empat perkara yang wajib kita pelajari, yang di awal-awal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang akhwat, empat hal yang wajib, yang empat perkara yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama kali angkat tangan, silakan. Ahsanti, nah. Tayyib, tetap pegang mic-nya. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan empat perkara ini dalam satu dalil, entah itu ayat atau hadis. Yaitu dalil empat perkara ini apa? Pertanyaan mudahnya. Pas. Ada. Quran surat Al-Asr. Ahsanti, enam. Baik, yang ikhwan, sebutkan tiga macam tauhid. Ahsanti, enam. Baik, selanjutnya sebutkan perkara yang paling diperintahkan oleh Allah, kemudian perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gini gitu kan? Coba. Yang paling dilarang apa? Ya, syirik. Nah, yang akhwat, sebutkan usul salasah. Sebutkan usul salasah, tiga landasan pokok. Pelajaran kita adalah usul salasah. Apa yang dimaksud dengan usul salasah itu? Sebutkan. Nah, apa saja yang usul salasah ini? Oke ya, boleh ganti dengan yang lain. Kalau ilmu, amal, dakwah, sabar ada empat. Nah, kalau ahsanti, ma nabiyyu, ma dinuk, wa ma rabbu. Tayyib. Masih yang akhwat, mengenal Tuhan. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua dalil. Ya, itu disebut dalil apa? dalil kauniyah. Nah, kemudian dalil yang lain, dalil syariah. Nanti barakallahu fi yang ikhwan. Sebutkan dalil bahwasannya doa itu adalah ibadah. Sudah dapat? Belum? Coba jawab dulu. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ahsantum. Nah, Bapak, fadhol. Apa dalil bahwasannya doa adalah ibadah? Ad-du'a? Artinya? Otak atau inti ibadah. Ahsantum. Nah. Tayyib. Selanjutnya. Sebutkan rukun Islam. Jangan antum lagi. Ah, tafadhol. Riu juga sebutkan. Nanti ya. Bagi yang mampu, ahsantum. Nah, Rio, sebutkan dalilnya Rio. Sebutkan dalilnya Rio. Dalil yang rukun yang lima tadi, bisa? Islam adalah ketika Rasul ditanya apa itu Islam, maka Rasul menjawab al-Islamu antashhada. Ya, baik. Sebutkan rukun Islam secara urut. Nah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di selain Allah. Terus bahwasanya Muhammad utusan Allah juga termasuk syahadat. Ya. Poin kedua, salat lima waktu. Nah, puasa. Nah, bayar zakat di bulan Ramadan. Sahih? Enggak. Grogi. Apa? Rio yang ini atau pena? Baik, yang akhwan. Konsentrasi. Sebutkan arti la ilaha illallah. Kalau bisa anak-anak. Iya, pertanyaannya la ilaha illallah. Nah, tiada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan yang lain. Seperti berhala-berhala yang dibuat oleh kaum Nasrani. Maka makna yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ahsanti. Nah, siapa namanya? Nah, kita kasih buku Arab. Enggak usah. Baik. Masih yang akhwat. Sebutkan dalil diwajibkannya puasa. Bunyinya Ahsantina. Betul. Sebutkan tingkatan agama yang masih yang akhwat. Tingkatan agama. Islam, iman, insan. Nah, itu urutan yang tercantum di hadis ini. Nanti Nah, ambil minum. Tayyib. Sebutkan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikhwan. Masya Allah. Bukan pengarangnya dulu. Ahsantum. Nah. Fadal lagi. Bukan. Ahsantum. Siapa tadi yang angkat tangan lagi? Aku dulu. Fadal. Nah, coba tadi lagi. Antum, fadal. Ahsan. Tayyib. Pertanyaan ditutup. Nah, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, bagi agama kita. Kemudian saya nasihatkan kepada jemaah semuanya, setiap kita mendapatkan ilmu, maka beramallah dengan ilmu tersebut. Zakat ilmu antum, zakat menyelesaikan kitab ini adalah antum ajarkan juga kitab ini kepada keluarga antum atau kepada rekan-rekan antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nah, yang tadi mencatat soal silakan disampaikan kepada panitia ya. Oh, nah, soal lupakan, besok insyaallah kita tulis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.